بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, materi kita melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu, yaitu tentang hak yang ketiga sesama muslim. Apa itu? Saling menyampaikan nasihat. Saling menyampaikan nasihat. Kemarin kita sudah sampaikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan wa idza stansahaka fansah lahu au fansahhu. Seandainya ada seseorang minta nasihat kepadamu, maka sampaikanlah nasihat itu kepadanya. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa nasihat itu bukan hanya dalam urusan akhirat, tapi juga dalam urusan dunia. Ya. Ada teman tanya pekerjaan, ya. Ada teman tanya tentang tempat tinggal. Ada teman tanya tentang perumahan, ada teman tanya tentang bisnis, ya. Ini masalah-masalah dunia. Ini harus kita berikan yang terbaik yang kita miliki. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya kita mengetahui ada sesuatu yang lebih baik dibandingkan yang kita sampaikan kepada teman kita, maka sungguh kita telah berbuat apa kemarin? Khianat. Jadi kalau ada orang konsultasi sama kita dan kita tahu bahwa B lebih baik, tapi kita sampaikan kepada dia apa? A. Berarti kita telah berkhianat kepada dia. Subhanallah. Ya. Ini dalam masalah urusan duniawi, apalagi dalam masalah akhirat, ya. Masalah agama, masalah ibadah, ya. Ini kita harus lebih berhati-hati lagi ketika dimintai masukan oleh saudara kita. Malam hari ini tema pembahasan kita masih seputar nasihat. Poinnya ada dua. Yang pertama, definisi dari nasihat. Yang kedua, objek nasihat. Yang pertama, definisi dari nasihat. Apa sih nasihat itu? Nasihat itu diambil dari bahasa Arab, sebuah kata yang berbunyi nasaha. Apa? Nasaha. Nasaha, kalau kita lihat di kamus, kita akan temukan sekurang-kurangnya maknanya mengerucut kepada dua. Ya. Yang pertama maknanya adalah murni. Apa? Murni. Murni itu maksudnya bersih dari segala kotoran. Itu murni. Emas, murni. Madu, murni. Apalagi yang murni? Cinta, murni. Apalagi yang murni? Madu, emas, cinta, susu. Oh, ada susu murni juga. Susu murni. Murni itu artinya bersih, gak ada kotorannya. enggak ada campurannya. Ini makna yang pertama. Ya, secara bahasa arti dari nasihat, secara bahasa, secara etimologi, ya. Secara bahasa artinya murni. Yang kedua, artinya secara bahasa adalah menjahit. Apa artinya? Menjahit. Kok bisa, Ustaz? Nanti kita akan jelaskan. Maksud dari dua arti ini. Kalau kita perhatikan, makna yang pertama, apa tadi? Murni, itu kaitannya dengan batin. Kaitannya dengan batin, daleman. Kalau menjahit, kaitannya dengan lahir. Apa yang kelihatan. Ya, orang namanya jahit ya kelihatan kan? Cek-cek, kedengaran suaranya kelihatan, aktivitasnya. Nah, dua makna ini perlu dipenuhi oleh seorang yang ingin menyampaikan nasihat. Pertama, murni. Ketika seorang menyampaikan nasihat, harus bersih niatnya. Bersih niatnya itu maksudnya apa? Semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ada udang di balik rempeyek. Betul-betul menyampaikan nasihat itu karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan nasihat ini karena saya ingin orang yang saya nasihat itu baik. Termasuk ketika orang ngisi pengajian kayak gini, ini kan menyampaikan nasihat juga. Itu harus betul-betul menjaga niat. Niatnya betul-betul ingin menyampaikan ilmu, mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena ingin supaya kelihatan menonjol, bukan karena ingin menjatuhkan teman. Ada sebagian orang kelihatannya ngasih nasihat, tapi sebenarnya pengen menjatuhkan. Menjatuhkan orang lain, teman satu kantor, karena sama-sama rebutan jabatan. Kelihatannya menyampaikan nasihat, potretnya kayaknya nasihatnya bagus banget, tapi sebenarnya maaf, ada racun di dalamnya karena niatnya tidak tulus. Kelihatannya menyampaikan nasihat tapi ingin menjatuhkan teman, ingin menampakkan aib-aibnya, ingin menonjolkan dirinya. Ini nasihat yang tidak benar karena tidak sesuai dengan makna bahasanya, yaitu murni. Ini makna yang pertama, yaitu murni. Yang kedua, apa tadi? Menjahit. Apa hubungannya antara nasihat sama menjahit? Jahitan itu akan kelihatan bagus kalau yang jahit ahli. Terus pelan-pelan jahitnya, terus rapi. Artinya apa? Artinya nasihat itu perlu dikemas dengan sesuatu yang bagus. Bukan hanya cukup niat yang baik di dalam hati. Lanjutkan usia kelas menyampaikan nasihat. Loh, caranya jenengan menyampaikan nasihat terpriwe. Ya seperti kan ikhlas, masalah cara ya terserah nyong. Gak bisa seperti itu. Seorang suami atau seorang istri memberikan nasihat kepada suaminya yang gak sholat, tulus, niatnya murni, ingin supaya suaminya sholat, masuk surga bareng-bareng, tapi caranya gak benar. Contohnya, pak, sholat pak, nah, orang mati ini jengking loh. Caranya, ya. Jadi di dalam agama kita itu gak cuma ngelihat daleman, tapi ngelihat luarnya. Bukan cuma batinnya saja, tapi lahiriahnya diperhatikan dalam agama kita. Makanya nasihat tadi maknanya kembali kepada dua. Yang satu murni, itu kaitannya dengan urusan dalam hati. Yang kedua menjahit. Menjahit itu kalau rapi, kalau bagus, itu hasilnya memuaskan. Tapi kalau kesusu, ngasal, maka hasilnya tidak memuaskan. Sama pula nasihat seperti itu. Maka sering kita temukan orang ketika menyampaikan nasihat, karena caranya keliru, bukannya diterima, malah ditolak. Pengennya menyampaikan nasihat karena caranya tidak sesuai dengan aturan agama, tidak hikmah, tidak bijak, pemilihan bahasanya kurang pas, akhirnya malah menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Ya, Ini makna dari menjahit. Jadi menjahit itu kaitannya dengan caranya. Kemudian ada makna lain. Menjahit itu bermakna merapatkan dua sesuatu. Misalnya ada kain, ya, ada kain dengan kain. Ya, misalnya ini kain. Supaya kain ini rapat, maka perlu di apa? Perlu dijahit di tengahnya. Sehingga setelah dijahit bakalan nempel. Ya, bakalan nempel. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seorang menasihati orang lain, maka akan menimbulkan apa? Kedekatan hubungan. Akan menimbulkan kedekatan hubungan, tapi caranya harus baik. Kalau caranya enggak baik, bukannya tambah dekat, tapi tambah jauh. Ya. Ini makna yang dikandung di dalam nasihat secara bahasa. Kemudian definisi yang berikutnya adalah secara istilah atau terminologi. Ya. Ada beberapa definisi nasihat yang disampaikan oleh para ulama yang kalau kita perhatikan, definisi-definisi itu saling melengkapi. Ada yang berbicara tentang batin, ya, hati, ada yang berbicara tentang luarnya. Contohnya misalnya Imam Al-Khattabi rahimahullah, ketika beliau membawakan definisi dari nasihat, beliau mengatakan iradatul khairi lil mansuhilah. Nasihat itu artinya menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Ini tempatnya di mana? Di hati. Saya menginginkan kebaikan. Ini kenapa ngasih nasihat dia? Saya ingin dia baik. Dan itu subhanallah, kalau kita tulus memberikan nasihat kepada orang lain dengan izin Allah, nasihat itu akan masuk ke hati. Maaf, kadang-kadang kita sebagai orang tua mengeluhkan anak kita. Bocah-bocah diomongin angel banget. Konsolat malah turu. Konturu malah dolan. Bingung kita. Ya. Sama anak gimana kita nasihatin, caranya gimana? Bisa jadi nasihat yang kita sampaikan itu keluarnya cuma dari mana? Dari lisan. Dan ketika kita menyampaikan nasihat pun, kadang-kadang nasihat itu adalah sebuah luapan dari emosi. Bukan karena ketulusan yang ada di dalam hati. Duh, emang kenapa Ustaz? Loh, beda. Nasihat yang disampaikan tulus dari hati dengan nasihat yang cuma menjadi hiasan bibir alias lipstick, itu beda efeknya. Kalau yang satu berbobot, powerful, ya, dengan kekuatan full, yang satunya enggak. Ya sepertilah, saya sering umpamakan kayak orang mukul, ya, orang mukul antara mukul sekenanya sama mukul dengan penuh kekuatan penuh. Ya, dengan kekuatan penuh lebih mantap mana? Kekuatan penuh, Pak. Makanya ada seorang ulama mengatakan innal qaula idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalb. Nasihat itu kalau keluarnya dari hati, masuknya ke mana? Nasihat itu kalau keluarnya dari hati, masuknya ke hati. Maksudnya keluar dari hati gimana? Bukan maksudnya kita diam-diaman kayak gini terus kemudian kita transfer pakai tenaga dalam, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya itu ketika kita menyampaikan nasihat, kita sampaikan dengan sepenuh hati kita, tulus. Iradatu seperti yang dikatakan sampaikan oleh Imam Al-Khattabi, iradatul khairi lil mansuhilah. Saya ingin, ya, yang saya nasihati ini baik, seorang guru kepada muridnya. Makanya kadang-kadang kita subhanallah, guru SD, guru TK sampai sekarang masih teringat nasihatnya. Bisa jadi dulu guru-guru kita ketika menyampaikan nasihat betul-betul di dalam hati, saya pengen murid-murid saya menjadi orang yang baik. Beda dengan seorang guru yang cuma menyampaikan nasihat, menyampaikan pelajaran, yang penting kurikulumnya selesai. Beda. Yang nasihat-nasihat seperti itu biasanya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Orang mlebu. Esi mending masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Esi anasing nyandol. Ini enggak, masuk telinga kanan, urung mlebu metu mani, mental. Itu kalau nasihat tidak diiringi dengan sesuatu yang namanya keikhlasan di dalam hati. Ini definisi secara terminologi. Ada definisi yang lain disampaikan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asbahani, dan ini kaitannya dengan cara, kata beliau, an-nushu, nasihat, taharri fi'lin au qawlin fihi salahu sahibihi. Nasihat itulah memilih perbuatan dan ucapan yang bisa mendatangkan kebaikan. Jadi betul-betul milih. Orang mau nasihat itu milih kata, milih cara. Gak asal-asalan. Sering ada orang sebagian pemuda, anak-anak muda, remaja-remaja yang pada ngaji. Masya Allah, saya senang lihat remaja pada ngaji. Kadang-kadang mereka datang, ustaz, ibu saya ini sudah lama gak mau sholat, bapak saya. Saya nasihati, tapi belum mau menerima. Loh, tergantung gimana cara nasihatinya. Jadi memilih kata itu penting. Kadang-kadang kita bikin karangan, karya tulis, puisi saja pikirnya sampai berhari-hari. Maaf ini yang masih punya pacar. Ya, kadang-kadang kalau bikin puisi buat pacarnya itu nyari inspirasinya saja sampai ke puncak Gunung Slamet. Padahal buat pacarnya. Nah ini mau menyampaikan sesuatu sama ibunya, sama bapaknya, yang jauh lebih berharga dibandingkan pacarnya itu. Kenapa kita tidak memilih kata-kata yang bagus? Ini harus kita perhatikan. Sudah, ini berarti masalah apa? Definisi selesai. Secara bahasa, kembali kepada berapa makna? Dua makna. Yang pertama, apa tadi? Murni. Yang kedua, jahit. Ya, murni kaitannya dengan hati, jahit kaitannya dengan lahiriah, yaitu cara yang baik, kemudian akan menyebabkan, apa tadi? Kerapatan hubungan antara yang menasehati dengan yang dinasehati. Sekarang kita membahas poin berikutnya, yaitu objek nasihat. Objek nasihat itu maksudnya nasihat ini disampaikan ke siapa? Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan nasihat. Nabi kita SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan gamblang menyebutkan bahwa objek nasihat itu ada lima. Ada berapa? Ada lima. Beliau bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Beliau bersabda, agama adalah nasihat. Makanya orang yang enggak memberi nasihat seakan-akan dia tidak beragama. Ya, karena Nabi mengatakan agama itu intinya nasihat. Makanya ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengaku beragama tapi belum menyampaikan nasihat, berarti agamanya itu belum sempurna. Ya. Ketika Nabi SAW menyampaikan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, ada salah seorang sahabat yang bertanya, kunna liman, wahai Rasul, nasihat itu untuk siapa? Nah mulai ini para sahabat bertanya, dan ini menunjukkan adanya interaksi antara guru dengan murid. Ya. Nabi SAW menyampaikan sesuatu, muridnya respon. Dan ini penting di dalam proses pembelajaran, ya, proses belajar mengajar. Maka para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Nabi SAW menyebutkan lima objek. Yang pertama, kata beliau, lillahi, untuk Allah. Yang kedua, likitabihi, untuk kitabnya. Kitabnya maksudnya Al-Quran. Yang ketiga, wali rasulihi, untuk rasulnya. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin, pemerintah. Sudah berapa ini? Empat. Yang terakhir, wa'ammatihim, untuk rakyat kaum muslimin secara umum. Berapa berarti? Lima. Yang pertama, untuk Allah. Yang kedua, untuk kitabnya. Yang ketiga, untuk rasulnya. Yang ketiga, yang keempat, pemerintah. Yang kelima, umumnya kaum muslimin, rakyat. Kalau untuk pemerintah, untuk kaum muslimin, rakyat ini mungkin mudeng. tapi nasihat kok untuk Allah, nasihat kok untuk Rasul. Masa kita nasihati Allah, nasihati Quran itu gimana maksud? Nah ini yang perlu pembahasan. Sebenarnya pembahasannya cukup panjang. Saya pernah mendapatkan amanah untuk menyampaikan hadis ini sekitar 10 tahun yang lalu di masjid kampus UGM. Saat itu diminta bikin makalah, ya mungkin sekitar 17-20 halaman. Cuman tidak mungkin kan kita sampaikan malam hari ini semuanya. Makanya saya akan ringkas seringkas-ringkasnya, dipres, ya. Dipres sehingga kita bisa memahami secara global. Makna dari nasihat kepada 5 objek ini bisa kita klasifikasikan secara global menjadi 2. Yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk Rasul, yang kedua untuk kitab. Yang ketiga. Kemudian pemerintah dan rakyat. Ini kita bedakan menjadi 2. Yang pertama, kitab Allah, kemudian Allah, kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan Rasulullah SAW. Ini kembalinya kepada makna menjahit tadi. Kembalinya kepada makna menjahit. Menjahit tadi merapatkan antara apa? Antara 2 kain. Jadi makna dari menasehati Allah, Rasul, Al-Quran, maksudnya kita mendekatkan diri kita, merapatkan hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Al-Quran. Itu maksudnya. Makanya penting yang namanya definisi. Definisi suatu itu penting supaya kita bisa memahami maksudnya apa. Nah di sini ketika Allah berbicara, ketika Rasulullah SAW berbicara tentang nasihat, objek nasihat, ada Allah, ada Rasul, ada Muhammad, ada Al-Quran. Kalau kita tidak paham makna definisi dari nasihat, kita akan bingung apa maksudnya. Masa kita nasihati Allah, loh kita dapat nasihat dari Allah, kita dapat nasihat dari Rasul, dari Al-Quran, masa kita yang gantian beri nasihat? Makna dari nasihat di sini adalah merapatnya hubungan kita dengan siapa? Allah, Rasulullah, dan dengan Al-Quran. Nah, kalau yang 2 terakhir yaitu pemerintah dan kaum muslimin, maka maknanya adalah kaitannya dengan menginginkan kebaikan untuk mereka. Ini secara global. Rincinya, pertama kita awali dengan nasihat kepada Allah. Apa maksudnya? Apa maksud kita merapatkan diri kita dengan Allah? Maksudnya adalah menunaikan hak-haknya Allah yang wajib maupun yang sunnah. Jadi ketika ditanya nasihat untuk Allah itu maksudnya apa? Tunaikan hak-haknya Allah yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib contohnya apa Ustaz? Haknya Allah yang wajib kita meyakini bahwa Allah itu ada. Karena ada sebagian orang gak percaya bahwa Allah itu ada. Katanya gak kelihatan. Dia gak percaya sesuatu yang gak kelihatan. Kita tanya sama dia, jenengan punya akal gak? Punya akal gak? Punya. Kelihatan gak akalnya? Kelihatan gak? Ya kelihatan, jajan kita dibedah. Jadi keton, pating pelungker, gue udah akal mas. Gue jenengane utek. Itu namanya otak. Apakah setiap orang yang punya otak dia berakal? Enggak, akalnya mana? Enggak kelihatan. Kalau Anda enggak percaya kecuali dengan sesuatu yang kelihatan, maaf, berarti Anda tidak percaya bahwa Anda punya akal. Ya. Kita harus meyakini ini haknya Allah. Kita meyakini Allah itu ada. Kemudian kita juga meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Yang mengatur semuanya ini Allah, bukan nyi Roro Kidul. Bukan. Kalau pengen selamat itu bukan minta sama Nyi Roro Kidul, mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, bukan sama Prabu Siliwangi. Mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah nasihat untuk Allah, menunaikan hak-hak yang wajib maupun yang sunnah. Yang kedua, apa tadi? Allah atau Rasul? Rasul atau Al-Qur'an? Al-Qur'an. Nah, Al-Quran itu maksudnya apa Ustaz? Kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Maknanya adalah sama. Kita berusaha untuk menjalankan hak-haknya Al-Quran. Yeah. Entah yang wajib maupun yang sunnah. Jadi Al-Quran itu punya hak. Yeah. Haknya Al-Quran itu bukan maksudnya haknya Al-Quran itu kita simpen dengan rapi, ya, kinclong, nggak pernah kena debu, ya, nggak pernah lecek, lusuh, awet 40 tahun, nggak ada perubahan, sampai tempatnya nggak pernah berpindah. Bukan itu maksudnya. Yeah. Kenapa kok nggak pernah berpindah? Iya, ini kan mahar seperangkat alat sholat yang harus saya cek. Nggak pernah dibaca. Bukan itu maksudnya. Menunaikan haknya Al-Quran antara lain adalah mengamalkan isinya. Mengamalkan isinya. Kemudian juga percaya dengan apa yang diberitakan di dalamnya. Apapun yang ada dalam Al-Quran sudah percaya saja. Pernah ada kejadian pada zaman dahulu percaya. Di Al-Quran disebutkan ada neraka, ada surga, percaya. Pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, percaya. Yeah. Walaupun secara akal mungkin kita kesulitan untuk menerimanya. Pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, Al-Quran kan jelas-jelas menyebutkan manusia akan dibangkitkan dari kuburan. Nah, yang mati di kuburan mungkin gampang bisa diterima. Nah, yang mati di tengah lautan, ya, pesawat apa Malaysia yang jatuh M berapa? 370, bukan M13 ya. MH370. Masih hafal ya? MH370. Jatuh sampai sekarang misalnya enggak ketemu. Berarti kan tubuhnya kemana? Laut. Mungkin dimakan sama ikan hiu atau ikan paus. Ikan pausnya terdampar. Kemudian ikan pausnya disate. Disate sama para nelayan, dimakan sama nelayan. Setelah itu nelayannya, maaf, buang air besar, plung, dimakan sama lele. Lelenya dimakan sama orang yang pergi ke warung lele. Itu gimana membangkitkannya Ustaz? Ya, coba sekarang udah berapa mengalami berapa apa istilahnya itu? Berapa proses, berapa tahapan, mulai dari jatuh di laut, tubuhnya dimakan pausnya dimakan manusia, setelah makan masuk perut, dibuang dimakan sama lele, lelenya dimakan sama manusia, bangkitkannya gimana Ustaz? Nggak usah mikir urusanmu. Itu yang akan bangkitkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhir surat Yasin apa? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Al-Qur'an menyebutkan seperti itu, percaya. Titik. Karena tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Itulah namanya nasihat untuk Al-Qur'an. Ya. Kita dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Ini yang hukumnya wajib. Ada hak Al-Quran yang hukumnya sunnah. Apa itu Ustaz? Perbanyak membaca Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran. Dan dengan baca Al-Quran itu Allah akan memberikan keberkahan waktu kepada kita. Itu baru di dunia, belum di akhiratnya. Mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Keberkahan waktu di dunia kita. Banyak orang sekarang mengeluhkan Ustaz, pekerjaan kantor banyak banget. Kemarin belum selesai, datang lagi pekerjaan. Pekerjaan hari ini belum selesai, besok sudah dihantui dengan pekerjaan. Para guru ngejar, apa itu istilahnya? Untuk dapat sertifikasi ngejar apa namanya itu? Hah? Setiap hari itu harus apa gitu, saya lupa itu istilahnya. Pekerjaannya numpuk Ustaz, belum ngeles, belum ini. Ya. Ibu-ibu juga sama, Ustaz ini gimana? Kumbahan sing wingi urung. Urung dikumbah apa urung dilipet ya? Urung disetrika, sudah datang cucian hari ini lagi. Bingung Ustaz, waktunya banyak. Ini baru ngurusi masalah cucian, belum ngurusi masalah dapur, belum ngurusi masalah anak, belum ngurusi kasur, belum ngurusi ini, bingung Ustaz, gimana waktunya supaya berkah? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Semakin banyak Al-Quran yang dibaca, semakin berkah waktunya panjang. Seorang ulama pernah bertanya kepada gurunya, ketika dia akan berpindah guru, selesai berguru, kemudian dia minta nasihat kepada gurunya. Wahai Syekh, Ustaz, Kiai, saya kemana lagi habis ini? Terserah kamu mau kemana, lebih baik mencari guru yang bagus, tapi jangan lupa pesan saya, jangan pernah tinggalkan baca Al-Quran. Dan dia betul ingat nasihat dari gurunya itu, dia baca Al-Quran. Dia baca, sekali baca Al-Quran, 3 juz sehari. Kata dia, semakin saya tambah juznya, semakin barokah waktu saya. Padahal secara logika, kalau baca Quran semakin banyak kita baca, waktunya semakin bertambah apa berkurang? Secara logika, semakin berkurang kan? Iya. Loh Ustaz, maca selhalaman bewis, diceluk-celuk nang bose. Ini secara logika, tapi tidak setiap apa yang ada di muka bumi ini bisa dilogikakan. Ya. Itulah yang namanya keberkahan. Ini nasihat untuk Al-Quran. Kemudian yang ketiga objeknya adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga nasihat untuk Rasul Sallam maknanya adalah kita menunaikan hak-haknya Rasul Sallam. Hak-haknya Rasul kita tunaikan. Seperti apa contohnya Ustaz? Seperti contohnya di antara haknya Rasul adalah kita berusaha beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah fungsinya Rasul diutus ke muka bumi ini. Rasul diutus untuk ke muka bumi ini untuk apa? Kalau misalnya sudah diutus Rasul kemudian kita ibadah pakai caranya sendiri, buat apa Rasul diutus ke muka bumi? Aneh sebagian orang ketika beribadah tidak berusaha untuk mencari tahu bagaimana Rasul SAW sholat. Bahkan mungkin ada di antara kita sampai detik ini belum yakin betul sholatnya itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasul atau belum. Nggih napa nggih. Nggih napa mboten. Sampai sekarang mungkin ada di antara kita yang belum yakin benar. Jadi cara takbir kubis benar apa? Itu baru takbiratul ihram. Makanya kita perhatikan orang ketika takbir macam-macam kan. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Itu baru masalah caranya. Ada yang tinggi, ada yang segini. Belum masalah peletakannya, ada yang putar-putar di situ. Ada yang naruhnya di samping, ada yang naruhnya di sini, ada yang di bawah, ada yang di atas. Bagaimana saya diajarkan sama Rasul SAW? Ini namanya nasihat kepada Rasul. Inilah yang akan mendekatkan hubungan kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya nasihat. Salah satu poin nasihat untuk Rasul adalah kita berusaha meneladani cara beribadah, cara hidup, cara interaksi yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, pemerintah. Nah, ini mulai. Ya, pemerintah dan rakyat. Maksud dari nasihat untuk pemerintah kaum muslimi kata Imam Ibnu Hajar antara lain adalah membantu mereka. Antara lain adalah membantu mereka. Karena mereka bekerja untuk kepentingan kita, terutama yang tulus-tulus. Ya. Mereka bekerja untuk kepentingan kita, maka kewajiban kita sebagai rakyat membantu mereka. Mereka bikin aturan, ikuti aturannya. Lawang itu aturan untuk kepentingan kita sendiri kok. Untuk keselamatan kita, contoh aturan kalau naik motor harus pakai helm. Itu sih untuk kepentingan siapa? Kan untuk kepentingan kita. Ya. Makanya jauh dekat kalau memang punya helm pakai helm. Apalagi kalau sudah keluar ke jalan raya. Inilah bagian dari nasihat untuk pemerintah, membantu mereka. Di dalam sesuatu yang positif, lampu merah dibikin untuk di tabrak apa nih? Nun saya nih, panjang ini kalau sudah lampu kuning tambah cepat apa tambah? Padahal sudah ada tulisannya itu kan. tanda kuning, tandanya pelan-pelan. Tapi banyak di antara kita malah tambah kencang. Mana-mana kok. Padahal bedanya berapa detik? Berapa menit bedanya? Cuma berapa menit bedanya? Loh Ustaz, di lampu merah kan lama Ustaz. Loh, lampu merah biasanya nampain jenengan kalau nunggu lampu merah? Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Begitu? Masya Allah, sip banget ya kalau seperti itu. Semakin lama di lampu merah, pahalanya semakin banyak itu, Masya Allah. Jadi kita ambil positifnya aja. Untuk keselamatan pribadi, pertama mentaati pemerintah dalam sesuatu yang positif, kecuali kalau pemerintah nyuruh yang jelek, itu gak boleh kita taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam sesuatu yang sifatnya maksiat kepada Allah. Lampu merah itu bukan maksiat, itu untuk kepentingan pribadi kita, untuk kepentingan kebaikan kita sendiri. Ini nasihat kepada pemerintah. Kemudian di antara bentuk nasihat kepada pemerintah selain membantu mereka adalah ketika mereka salah, nasihati. Ya, berikan masukan kepada mereka. Dan yang namanya memberi masukan ada etikanya. Ada etikanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini kata Imam Al-Haythami, para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya dan sanadnya tersambung. Hadis ini juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada an yansaha li sultan." Barang siapa yang ingin menasehati pemerintah, fala yubdihi ala niyah. Janganlah nasihat itu disampaikan di depan umum. Masukkan. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai hadis tentang etika memberikan nasihat kepada siapa? Pemerintah. Kata Nabi SAW, "Man arada an yansaha lidhi sultan." Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, kepada pemerintah, fala yubdihi alaniyah. Janganlah dia sampaikan nasihat itu di hadapan umum, di hadapan khalayak ramai. Kenapa? Karena biasanya yang namanya pemerintah, penguasa itu punya gengsi yang tinggi. Karena dia merasa punya kekuasaan. Kekuasaan, kekuatan. Sehingga ketika disampaikan nasihat di depan umum, ya, dia akan tersinggung. Tidak akan menerima nasihat tersebut. Jangankan penguasa, kita saja kalau dinasihati di depan umum, belum tentu kita bisa menerima. Contoh misalnya khatib Jumat misalnya. Ya, ketika tengah-tengah khutbah, khatib menyampaikan tentang pentingnya sholat berjamaah, keutamaannya. Jangan sampai kita telat sholat berjamaah. Jangan seperti Pak Anu itu tuh. Misalnya, Pak Anu itu loh, itu tuh orangnya tuh. Belakang sendiri kan orangnya. Sholat jamaah telat terus. Kira-kira diterima enggak? Enggak diterima. Mukanya langsung merah. Padahal orang biasa. Apalagi orang punya kedudukan. Makanya pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampaikan di depan umum. Terus bagaimana? Walakin ya'khudhu biyadih. Akan tetapi gamitlah tangannya, empat mata. Ya. Langsung face to face. Ya angel ustaz. Carane kepriwe? Ya kita kan punya orang-orang yang dekat dengan mereka. Melalui orang-orang dekatnya atau melalui surat atau sekarang banyak layanan SMS, WA, ya apa di WhatsApp, sing penting kan sudah menyampaikan. Ya. Kewajiban kita itu menyampaikan, bukan masalah diterima atau tidak. Masalah diterima atau tidak itu hak prerogatifnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, fa'in qabila minhu fadza, kalau diterima ya alhamdulillah. Fa illa kana qad adda alladhi alayhi. Kalau enggak diterima berarti sudah gugur kewajibannya. Ini adalah nasihat untuk pemerintah. Yang terakhir adalah yang kelima, nasihat untuk rakyat atau kaum muslimin secara umum. Maksudnya adalah memberikan petunjuk kepada mereka untuk hal-hal yang baik buat mereka dalam masalah dunia maupun masalah akhirat,